Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ahibbati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Malam hari ini ada pertukaran jadwal yang seharusnya malam ini adalah kajian Ustaz Abu Sufyan Al-Musi hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, dikarenakan ada halangan sehingga beliau minta ditukar jadwalnya dengan Sahih Muslim yang seharusnya besok pertemuan kita diajukan malam hari ini, dan pertemuan malam hari ini ditunda besok malam Ahad insyaallah ta'ala. Tayyib, walhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita baca 3 hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, disatukan dalam sebuah bab oleh An-Nawawi, bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hamala alaina silah falaysa minna. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghashshana falaysa minna. Bab sabda Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa menipu kami maka bukan termasuk golongan kami. Bab ini dibuat oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala untuk mengumpulkan 2 hadis sama-sama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah, namun dengan lafaz yang sedikit berbeda. Judul babnya menggunakan cuplikan dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man ghashshana falaysa minna, barang siapa yang menipu kami maka bukan termasuk golongan kami. Hadis yang pertama, insyaallah kita baca kedua hadis karena berkaitan dan lafadznya pendek. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Hadis yang pertama, qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Qutaibah ibn Sa'id, telah menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Sa'id al-Balkhi, Abu Raja, imamun hafidun muhaddithun rahal. Qutaibah ibn Sa'id masyhur, Abu Raja, imam hafidh muhaddith rahal. Rahal ini banyak melakukan rihlah. Qala haddathana Ya'qub, telah menceritakan kepada kami Ya'qub, wa huwa ibnu Abdurrahman al-Qari. Ya'qub ibnu Abdurrahman al-Qari, thiqatun, ha tahwilus sanad, wa haddathana Abul Ahwas Muhammad ibnu Hayyan, telah menceritakan kepada kami Abul Ahwas Muhammad ibnu Hayyan Thiqatun. Qala haddathana ibnu Abi Hazim, telah menceritakan kepada kami ibnu Abi Hazim. Ibnu Abi Hazim ismuhu Abdul Aziz. Nama beliau adalah Abdul Aziz. Faqihun muhaddithun. Seorang faqih, ahli fikih, juga ulama ilmu hadis. Wa Abu Hazim, ayah beliau Abu Hazim Salamah ibnu Dinar. Abu Hazim namanya Salamah ibnu Dinar. Imam min a'immati ahli sunnah wal jamaah. Kilahuma, keduanya, yaitu ibnu Abi Hazim dan Ya'qub ibni Abdurrahman. An Suhail ibni Abi Saleh, dari Suhail ibnu Abi Saleh. Suhail Abu Yazid Al-Madani. Wa Abu Saleh, Abu Saleh huwa Abu Saleh As-Samman. Namanya siapa? Abu Saleh As-Samman namanya siapa? Abu Saleh As-Samman namanya Zakwan. Zakwan bin Zakwan ibnu Abdillah. Barakallahu fi. Naam, Abu Saleh As-Samman Zakwan ibnu Abdillah. Wa Suhail hadha, Suhail di sini. Qala Az-Zahabi, Az-Zahabi berkata, kana min kibaril huffaz. Beliau dulunya termasuk pembesar para huffaz, dijadikan rujukan dalam hafalan hadis. Lakinnahu marida marbatan. Namun kemudian beliau jatuh sakit. Ghayyara min hifzihi. Yang sebab sakitnya tersebut, hafalan beliau sebagiannya berubah. Ada dari hafalan beliau yang berubah. Dulunya fiqah, sabtun, imam, bahkan min kibaril huffaz. Namun setelah jatuh sakit beberapa waktu, akibat sakit tersebut berubah hafalan beliau. Qala Ibnu al-Madini rahimahullah, Ali Ibnu al-Madini rahimahullah, beliau berkata, menceritakan sebab sakitnya Suhail ibnu Abi Suhail ibnu Abi Saleh. Mata akhun li Suhail. Suatu ketika Suhail rahimahullah mendapati saudaranya meninggal dunia. Fawajada alaihi, ternyata kepergian saudaranya tadi begitu berat dipikul oleh Suhail. Fanasiya kathiran minal hadith. Dan setelah itu ada banyak hadis yang beliau lupa. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Akibat terlalu sedih ditinggal mati oleh saudaranya. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Ala kulli hal, Suhail ibn Abi Salah Fiqatun. Suhail ibn Abi Salah termasuk rawi yang fiqah. Sempat berubah hafalannya setelah jatuh sakit lantaran sedih dengan kematian saudaranya. Nah, rawi yang seperti ini, khanifidina azani Allah wa iyakum, yang dihukumi berubah hafalannya, lupa dengan hafalannya setelah jatuh sakit, walaupun secara umum dia fiqah, perlu diteliti lebih cermat. Jadi kami perlu diteliti lebih cermat, jangan sampai riwayat yang kita baca atau yang kita jumpai termasuk dalam kesalahan rawi tersebut. Bisa dipahami? Nah, ini biasa digelari dalam sebagian istilah ahlul hadis, fiqatun yukhti atau fiqatun lahu akhta. Nah, hakala ikhani bidina azani Allahu wa iyyakum. Adapun yang disampaikan di sini Al-Imam Muslim rahimahullah tidak bermasalah. An abihi, dari ayahnya Abu Saleh As-Samman Zakwan ibn Abdullah tabi'iyun thiqah. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man hamala alaina silah, barang siapa yang mengangkat senjata menyerang kami, falaysa minna, bukan termasuk golongan kami. Ini persis dengan hadis yang sebelumnya. Wa man ghashana falaysa minna, dan barang siapa yang menipu kami maka dia bukan termasuk golongan kami. Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Kita baca hadis yang kedua. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, wa haddathani Yahya ibnu Ayyub wa Qutaibah wa ibnu Hujrin, telah menceritakan kepadaku Yahya ibnu Ayyub, Qutaibah dan ibnu Hujr, tiga guru sekaligus. Yahya ibn Ayyub Abu Zakaria Al-Baghdadi Al-Muqabiri. Yahya ibn Ayyub Abu Zakaria Al-Baghdadi Al-Muqabiri. Kana thiqatan wari'an muslima. Fiqah, dikenal sifat wara'nya. Wara' itu hati-hati dengan perkara syubhat. Muslim yang baik. Wa Qutaibah, Qutaibah laqaddam, Qutaibah ibnu Sa'id Abu Raja Al-Balkhi. Wa ibnu Hujrin, ibnu Hujr ismuhu Ali, Ali ibn Hujr As-Sa'di Al-Marwazi Abul Hasan. Kana sadiqan mutqinan hafidha. Ali ibn Hujr dikenal jujur, mutqin hafalannya, hafidh. Ya, hafid besar Ali ibn Hujr. Jami'an, ketiga-tiganya An Ismail ibni Ja'far. Dari Ismail ibni Ja'far. Wa Ismail ibnu Ja'far ibni Abi Katsir Al-Ansari. Ismail ibnu Ja'far ibnu Abi Katsir Al-Ansari, Abu Ishaq Al-Madani, qari'u ahli Al-Madinah wa muhaddithuhum. Ismail ibnu Ja'far, qari'u ahli Al-Madinah wa muhaddithuhum. Ahli Quran dari penduduk Madinah, juga imam dalam bidang ilmu hadis. Qala Ibnu Ayyub, berkata Ibnu Ayyub, Yahya Ibnu Ayyub, haddatsana Ismail. Ayyub afan Qutaibah Ibnu Hujr meriwayatkan dengan an-anah. Sementara Yahya Ibnu Ayyub saraha bitahdith, haddatsana Ismail. Karena Yahya ibnu Ayyub meriwayatkan dengan saraha tahdif, beliau disebutkan di awal oleh Imam Muslim. Yahya ibnu Ayyub wa Qutaibah wa ibnu Hujr. Padahal Qutaibah lebih fiqah dari Yahya ibnu Ayyub. Disebutkan Yahya terlebih dahulu, karena Yahya dalam riwayat ini saraha bitahdif. Ini bukti yang kesekian kali husnu sina'ati al-imam Muslim rahimahullah. Indahnya susunan sanad yang dibuat oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Sangat detail susunan yang beliau sampaikan dalam sahihnya. Ikhwan fiddina azani Allahu wa iyyakum. Qala akhbarani al-ala, telah memberitakan kepadaku al-ala, huwa al-ala ibnu Abdurrahman ibni Ya'qub al-Madani. Al-ala ibnu Abdurrahman ibni Ya'qub al-Madani, tabi'iyun kathirul hadith siqatun. Seorang tabi'in, banyak hafalan hadisnya, fiqah. An abihi, dari bapaknya, huwa Abdurrahman ibnu Ya'qub al-Juhani al-Madani. Ayah beliau Abdurrahman ibnu Ya'qub al-Madani al-Juhani thiqatun. Ini ayah dengan putranya sama-sama penghafal hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau marra ala subrati ta'amin, melewati tumpukan makanan yang dijual di pinggir jalan. Subrah, ya, kata subrah, aslu hadhihi al-maddah, setiap kalimat yang terdiri dari huruf asli seperti ini, wahia as-sad wal ba war ra, tadullu ala ma'nal habsi. Ya, setiap kalimat yang memiliki tiga huruf asli dengan urutan sad, ba, ra. Subrah itu kan huruf aslinya sad, ba, ra, wazan fu'lah kan itu ya. Semua kata mau fi'il, mau isim, mau masdar dan lain sebagainya dengan semua ishtiqaqnya Kalau huruf aslinya sad, ba, dan ra, artinya tidak pernah keluar dari kata al-habsu, menahan. Kaqaulika seperti contoh sabara, kata sabar, ai habsun nafsi, menahan diri. Wata'amul mahbus, sementara kalau makanan yang mahbus, yang ditahan, ya, makanan yang ditahan, yuqalu lahu, disebut subrah, ala wazni fu'lah, subrah, disebut dengan subrah, sebutannya subrah. Ay majmu, maksudnya dikumpulkan dalam jumlah tertentu. Jadi subrah itu apa namanya? Qaumah min ghairi mu'arraf, min ghairi ma'rifah al-qadar wal wazn. Ya, subrah itu istilah yang digunakan untuk menyebut setumpuk makanan yang tidak diketahui kadar pastinya. Tak tahu ini berapa kilo, berapa gram, hanya perkiraan saja. Namanya subrah. Paham? Kalau antum jalan-jalan di pasar Mardika, Ambon, ya, mereka jualan ikan itu dengan ditumpuk. Yang jumlah ikannya itu variatif. Ya, jadi mereka tidak berpatokan pada jumlah ikan, tapi berpatokan pada sekawanan ikan yang memang mereka susun, kan gitu ya. Ada yang isi 5, ada yang isi 4. Pokoknya satu tumpuk, satu tumpuk, satu tumpuk 25.000. Ya, ada yang isi 9, ada yang isi 8, ada yang isi 6, variatif. Tergantung bentuk dan hasil tangkapan, kan gitu ya. Nah, ditumpuk-tumpuk di pinggir jalan dengan alas daun pisang. Syanifidina azani allahu wa iyyakum. Ya, itu pemandangan yang masya Allah memberikan kenangan tersendiri untuk pasar Mardika, Batu Merah, Ambon. Syanifidina azani allahu wa iyyakum. Ya, jadi ditumpuk-tumpuk di pinggir jalan. Ya, nanti tanya sama ashabus safinah, ya, ngerti mereka insya Allah ta'ala. Nah, tumpukan tadi itu dalam bahasa Arab disebut subrah. Ya, subrah, ditumpuk. Kalau ditanya, ini berapa kilo? Enggak tahu. Memang dijual bukan kiloan. Juga tidak dijual bijian, tapi dijual tumpukan. Ya sudah, segini saya jual, harganya 25. Yang ini 25, ini tumpukan agak gede, 300.000. Loh kok beda? Yang ini ikan, yang itu pasir. Sudah paham? Nah, paham gambarannya ya? Baik. Nah, satu ketika Abu Hurairah mengisahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah jalan-jalan kemudian melewati tumpukan makanan yang sedang dijual. Fa'adkhala yadahu fiha, Rasul memasukkan tangan beliau dalam tumpukan makanan tadi. Tidak disebutkan jenisnya apa. Cuman biasanya subrah ta'am pada kala itu merujuk pada korma atau gandum. Ya, bisa korma, bisa gandum. Karena memang pada era itu bahan makanan pokoknya kalau enggak kurma, gandum. Gandum dipakai untuk buat roti. Ya, ponggolan belum ada. Sanifidina azani allahu wa iyyakum. Melihat ada tumpukan makanan, Rasul memasukkan tangan beliau ke dalam tumpukan makanan tadi. Ya, baik itu kurma atau gandum, sama-sama bisa dilakukan hal yang seperti itu. Jadi kami, nah, jadi dimasukkan dalam tumpukan tadi, dilihat. Fanalat asabi'uhu balalan. Ternyata bagian bawah dari tumpukan makanan tadi basah. Ya, Rasul mendapati bagian bawahnya basah, padahal di atas kelihatan kering. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Faqala, maka Nabi bertanya kepada penjualnya, ma hadza ya sahibat ta'am, apa-apaan ini wahai penjual makanan? Istifham huna ingkari. Ya, istifham di sini menunjukkan arti pengingkaran. Apa-apaan ini wahai penjual makanan? Ya, kenapa bagian bawahnya basah, atasnya kering tampak bagus, ternyata bawahnya basah? Qala, penjual tadi mengatakan, asabat hussama, kehujanan wahai Nabi. Gitu ya, asabat hussama itu artinya kehujanan. Jangan diartikan secara tekstual ya. Asabat hu, asaba, menimpa, menimpanya langit. Kejatuhan langit Nabi. Ya. Bukan begitu cara menerjemahkannya ya. Artinya kena hujan. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Jadi kalau antum ditanya, ya, mahadha ya fulan, ya, izinnya ke alun-alun, balik-balik di pos jaga basah kuyup, padahal area Sidayu kering kerontang, tidak ada setetes hujan pun yang turun. Jangankan tetesan air hujan, tangisan burung saja tidak ada. Gitu ya. Tiba-tiba ada fulan dicegat sama pos jaga, basah kuyup, mahadha ya fulan, ente itu kenapa wahai fulan? Dijawab, asobani asobatni asama, kehujanan pak. Kan gitu ya, hujan di mana? Ya, ini tadinya hatiku yang kehujanan. Ya, sekarang ragaku kehujanan. Saya baru pulang dari Ngawi. Oh. Makul kan gitu ya. Dari Ngawi sampai Bojonegoro hujan deras. Basah kuyup. Bojonegoro sampai Sedayu kering kerontang, tapi tetap basah. Kenapa? Hatinya menangis habis ditolak lamarannya. Sanibidina azani Allahu wa iyyaku. Contoh ya, ini penggunaan kata yang bagus ya, bisa antum terapkan. Asabat hussama, asabat ni assama, asabat ka assama. Ya, bagus ini dipakai. Asabat hussama ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kehujanan. Ya. Qala, maka Nabi berkata, afala ja'altahu fawqat ta'am. Kalau tahu kehujanan, kenapa enggak diletakkan di atas bagian basahnya? Kayyarahun nas, supaya dilihat oleh orang, customer biar tahu kalau bagian bawahnya itu basah. Ya, tumpukan makanan ini enggak semuanya bagus, enggak semuanya kering, ada bagian yang basah. Mestinya kamu balik, yang basah taruh di atas, jelaskan pada customermu. Man ghasya falaysa minni, kata Nabi. Barang siapa yang berani menipu, maka dia bukan termasuk golonganku. Masya Allah. Fabi hadainil hadithain, dalam dua hadith ini, sanibidina asani Allahu wa iyakum, bisa kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, an-nahyu anil ghish fi kullil umur, larangan untuk menipu, fi kullil umur, dalam segala sesuatu. Ya, dalam segala urusan tidak boleh menipu. Sebagai santri tidak boleh nipu. Sebagai dai tidak boleh menipu. Wa fi muamalat khassatan, terkhusus dalam bab muamalah. Entah itu transaksi jual beli, transaksi ijarah, ya, sewa menyewa, transaksi tijarah, perniagaan, wada'ah, simpan menyimpan, ya, kemudian pinjam meminjam dan lain sebagainya. Tidak boleh ada yang namanya tipu menipu. Wa fihi aidan faedah yang berikutnya, al-ghisyu laisa minal Islam. Tindakan ghish, menipu, bukan bagian dari Islam. Wa annahu kabiratun min kabairiz dzunub. Menipu termasuk dosa besar. Karena Nabi mengatakan dengan tegas, man ghasyana falaysa minna. Pada hadis yang kedua, man ghasya falaysa minni. Kalimat ini, laysa minna, laysa minni, laysa min hadiyina, itu salah satu contoh dalil yang menunjukkan perbuatan tersebut yang dikecam dalam dalil tadi termasuk bagian dosa besar. Hakada ikhadi bidina azani allahu wa iyakum. Jadi jangan suka menipu. Ya, harus jujur, harus amanah. Fa fi hadainil haditsain, maka faedah yang berikutnya, khanibidina azani Allah wa iyyakum, al-amru bisidqi wal amanah. Perintah untuk jujur dan amanah. Ya, jujur dalam thalabul ilm. Amanah dalam thalabul ilm. Jujur dalam muamalah, amanah dalam muamalah. Jujur dalam memenuhi hak Allah subhanahu wa ta'ala. Amanah dalam memenuhi hak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahuma min mahasinil akhlaq. Jujur dan amanah termasuk akhlak yang mulia. La yatahalla bihima illa mu'min. Tidak ada yang menghiasi dirinya dengan dua sifat ini, jujur dan amanah, kecuali dia seorang mu'min yang baik. Hakada ikhani bidina azani allahu wa iyakum. Faedah yang berikutnya, daruratu tabiyin aibis sil'ah lil mushtari. Daruratu tabiyini aibis sil'ah lil mushtari, keharusan menerangkan cacat dan kekurangan pada barang dagangan kita kepada calon pembeli, apapun jualan antum, dari yang remeh sampai yang besar. Mau itu eceran, grosir, dari mikro sampai makro, ya jelaskan semua, gitu ya. Kalau ada cacat pada barang dagangan antum, sampaikan, ya ini saya mau jual motor. Motor saya ini keluaran tahun 2018 akhir. Ya. Suratnya ditulis 2019. Pajak mati 4 tahun. Gitu ya, misal. Kemudian konsumsi BBM sangat boros. Ini kalau dihitung 1:2, ya 1:2, ini konsumsi tank. Khairina azani Allah wa iyyakum, ya tahu ya, yang dipakai perang itu loh, itu 1:2, ya boros-borosnya mobil padahal ini, ini motor. Kalau mobil 1:8 sudah boros, 1:5 borosnya masya Allah, 1:5. Kalau mobil Hammer, tahu Hammer H2, H3, nggak tahu kan tuh? Alhamdulillah kalau nggak tahu. Ya itu mobil gayanya tok gede sangar, tapi konsumsi BBM-nya 1:5. Jadi 1 liter cuman menempuh jarak 5 kilo. Jadi kalau mau ke Surabaya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, tinggal antum kalkulasi kan gitu ya. Berapa kebutuhan bahan bakar itu mobil Hammer. Kalau antum beli Porsche, ya lebih boros lagi, khanibidina azani Allah wa iyyakum, 1:3. Ya, sudah enggak doyan Pertalite. Pertamax juga enggak mau, maunya Pertamax Turbo kan gitu ya. Naam, ya, dianjurkan yang lebih bagus dari itu, borosnya minta ampun. Tapi orang yang punya sok gaya, khanibidina azani Allah wa iyyakum. Itu kalau dipakai perjalanan ke Malang, kita sudah sampai Malang, ini berulang kali mampir ke pom bensin, kan ibidina azani Allah wa iyyakum. Nah ini motor yang dia jual 1:2, sudah kayak konsumsi tank. Kenapa? Tankinya bocor. Ya, jadi diisi dari pom bensin penuh gitu ya, sampai pondok habis, ya doronglah dia sampai di pom bensin isi penuh, pulang ke pondok habis lagi. Lah iya wong bocor, sampaikan ini tangkinya bocor, ya bannya depan dengan belakang masih normal ya toh, masih gondrong kan gitu ya. Cacat berikutnya, motor ini pagi enggak mau nyala. Gitu ya. Siang agak panas, baru mau nyala. Ya, itu pun kalau jumper aki misalnya. Pokoknya sebutkan semua cacat-cacatnya. Khairidina azani Allahu wa iyyakum. Ustaz, bukannya malah menjatuhkan produk yang akan kita jual, Ustaz. Tidak. Siapa bilang itu hanya ketakutan antum? Ya, banyak penjual-penjual yang tidak amanah menutup-nutupi aib barang dagangannya dengan sengaja. Dia tahu motornya ini banyak sekali cacatnya. Ihsan bidina azani Allahu wa iyyakum. Mulai kalau di starter enggak mau nyala, kemudian diisi bensin bocor tangkinya kan gitu ya, kemudian ban depan hilang entah kemana, banyak alasan dia buat padahal dia tahu cacat-cacat produknya. Kenapa? Takut kalau disampaikan cacatnya malah enggak laku kan gitu ya. Laku insya Allah, setidaknya lawak. Sanidina azani Allah wa iyyakum. Tapi antum jangan takut. Ya. berulang kali pengalaman saat kita jujur kepada customer kita yang mungkin kebanyakan orang menganggap ini pedagang goblok, ini pedagang gak tahu bisnis, sudah tahu barangnya jelek, ya, malah disebutkan semua kejelekannya. Ya, kalau antum melakukan jual beli tadi karena Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang memberikan rezeki, ya, transaksi motor tengah malam, pulang taklim, dan masih ada motornya, ada. Ya, kalau serius saya kirim, ya, COD-an kita. Saya serius. Sekarang iya, berangkat ke Madinah, jazakallahu wa iyyakum, di tengah kota, COD-an sepeda motor tengah malam. Nah, kurang apa ini? Ya, toh, tengah malam. Yang dia tanyakan karena melihat penampilan kita yang nyunah kan gitu ya. Pak, ini kekurangan motornya apa saja? Banyak. Banyak. Iya, sebutkan satu persatu. Kan gitu ya? Sebutkan satu persatu. Kuncinya sudah enggak asli. Ya toh? Kuncinya enggak asli. Enggak asli, Pak. Enggak asli. Ini kunci yang tak pakai, kunci lemari. Satu. Kan gitu ya? Sebutkan lagi satu bila azani Allahu wa iyyakum. Ya, ini motornya bensinnya boros. Kemudian remnya bagian belakang ngeblong. Dan itu, loh, perjalanan ke sini enggak pakai rem. Ya. Enggak pakai rem, enggak. Saya kalau naik motor enggak pernah pakai rem. Gitu ya. Bablas terus kada bidina azani Allahu wa iyyakum. Jadi modal tawakal gitu ya. Baik, dalam benak itu sudah deg-degan, waduh ini bakal gagal. Ternyata enggak, sang pembeli bertanya ulang, apalagi cacatnya. Yang saya tahu sampai situ, silahkan jenengan cek kalau memang tahu. Dicek sendiri-sendiri, azanillahu wa iyyakum. Loh Pak, ini apa namanya, cacatnya ini, mesinnya gini, gini, gini. Iya, iya, iya. Jadi gimana Pak, harga tadi berapa? 12,5, enggak ada potongan. Janganlah Pak, jangan dipotong. Ya sudah, saya bayar 12,5. Loh, cacatnya banyak, enggak apa-apa. Saya suka Bapak jujur. Ya, 12,5. Padahal itu motor harga 6 juta. Motor harga 6 juta dijual 12,5 juta dengan cacat yang banyak, tapi sebagai penjual yang jujur sampaikan semua cacatnya, malah laku. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, nanti di lapangan banyak teori-teori ekonomi itu yang enggak kepake. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum, untuk menunjukkan yang membagi rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan takut dengan jujur. Ya, sampaikan. Tapi antum juga harus tahu diri. Kalau tahu motornya atau barangnya banyak cacatnya. Ya, ya, contoh kayak tadi itu 1 dari 1000 kasus. Khamidina azani Allahu wa iyyakum. Kasih harga yang normal. Kalau motor tadi memang normalnya pasarannya segitu kan gitu ya. Udah ngecek di OLX, oh segini, segini, segini, pasang 12,5. Walaupun kita dapatnya sangat murah, 6 juta. Orang kepepet, istrinya mau lahiran. Gitu ya. Na'am. Hakada ikhani fitina azani Allahu wa iya. Fafi hadainil hadithain. Faedah yang berikutnya dari dua hadis ini, hanifidina azani Allahu wa iyyakum, hirsu syari'ah ala iba'ad kulli ma yahsulu bihi darar lil muslim. Faedah yang berikutnya, hadis ini atau dua hadis ini memberikan gambaran kepada kita hirsu syari'ah, betapa besarnya perhatian syariat Islam ala ibadi untuk menjauhkan kulli ma yahsulu bihi dararu, segala sesuatu yang membahayakan lil muslim, bagi pemeluknya. Ya, segala sesuatu yang membahayakan dilarang dalam Islam. Ini nampak pada hadis yang pertama, man hamala alaina silah falaysa minna. Kemudian wa man ghashana falaysa minna. Hamlus silah 'alal muslimin haram. Al-ghishu haram. Dua tindakan ini mendatangkan banyak mudarat untuk kaum muslimin. Maka diharamkan di dalam Islam. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Kemudian faedah yang berikutnya, jawaz bai'i ta'am subratan. Jawazu bai'i ta'am subratan. Boleh menjual makanan dengan sistem dijual per tumpuk. Ya, min ghairi ma'rifah liqadarihi, tanpa tahu kadarnya secara pasti. Kailan aw wazna. Naam. Seperti yang tadi digambarkan pada kisah yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Rasul menjumpai di kalangan kaum muslimin ada yang menjual makanan, baik itu gandum atau korma, yang jualannya dalam bentuk subrah, ditumpuk. Nah, dari setumpuk tadi itu yang dijual, sanibidina azani Allahu wa iyyakum, diperbolehkan. Atau jualan buah misalnya, kayak salak itu ya, di pinggir jalan, tapi enggak per kilo, per apa namanya itu, besek. Apa besek itu? Keranjang. Ya, keranjang terbuat dari anyaman rotan itu ya. Ya toh, per besek. Ya, satu beseknya 25 misalkan. Ya, mafi muskilah, diperbolehkan. Dengan sistem seperti itu juga diperbolehkan pada jenis barang-barang yang memang sistem penjualannya seperti itu. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Baik, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini.